بسم الله الرحمن الرحيم. Kata ini hari istimewa, ketentuannya juga istimewa, beda dengan hari-hari biasa. Seperti pernah saya sampaikan, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu memiliki keistimewaan yang tidak ditemukan di hari-hari lain, termasuk bahkan di bulan Ramadhan. Nanti ada beberapa hal saat kita beramal di awal bulan Dzulhijjah ini, bahkan pahalanya melebihi amalan di bulan Ramadhan dalam beberapa sisi. Bisa kita beri contoh hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 518. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 518. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai kepada beliau dan orang tuanya, menyampaikan informasi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali pernah bersabda, ma minal ayyami, tidak akan pernah ditemukan bilangan hari. Tidak akan pernah ditemukan bilangan hari dalam setahun itu. Al-amalu shalihu fiha, jika anda beramal soleh di hari-hari ini saja, tidak pada yang lainnya, maka amalan kita itu ahabbu ilallahi, akan sangat dicintai oleh Allah. Jadi kalau bapak, ibu beramal soleh di luar hari ini, amalan kita berpahala, tapi belum tentu Allah cinta. Tapi kalau kita melakukan di hari ini, amalan kita selain berpahala, plus dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja hari-hari itu? Min hadhihi ayyamil ashri, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama. Ini istimewa ya. Saking istimewanya kita bandingkan pahalanya. Saya percepat. Oh, para sahabat kemudian mengklarifikasi, meminta penjelasan lebih kepada Nabi. Walam jihad fi sabilillah, ya Rasulullah, bagaimana jika ada orang berjihad fi sabilillah dibandingkan dengan beramal di 10 hari ini, masih unggul mana? Masih utama mana? Kalau jihad itu pahala besar tidak? Biasa. Tapi pernyataan Nabi mengejutkan, Pak. Walal jihad fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah pun tidak akan bisa menandingi keutamaan amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kalau ada orang jihad dibanding dengan orang baca Quran 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu masih unggul yang baca Quran. Ya. Kecuali kalau jihadnya 10 pertama bulan Dzulhijjah, lebih unggul jihadnya. Illa rajul, kecuali ada satu amalan yang tidak bisa ditandingi oleh amalan apapun selama hidup. Amalan ini saja satu, tak bisa ditandingi dengan apapun. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bi dhalika min syai', kecuali tidak ada seseorang keluar dia berjuang dengan diri dan hartanya sampai meninggal dunia tidak kembali lagi. Persis seperti orang yang berhaji ketimpa kren saat di Masjidil Haram itu. Ya. Dia kumpulkan uangnya, dia jual kebun, jual tanah, tabungannya dibongkar puluhan tahun, berangkat dengan hartanya, datang dengan fisiknya. Subhanallah, belum tuntas dia lakukan, mau datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Maka itu pahalanya, Masya Allah, sudah tidak bisa ditandingi dengan apapun lagi. Bahkan turun ayat khusus itu, sampai tadi di Al-Ikhlas subuh, saya sampaikan ayat ini. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat yang ke-100. Surah An-Nisa ayat 100. Lihat ayatnya. Lihat pertengahan ayatnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yuhibbu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi. Pertengahan ayatnya sampai ujung. Dan bila ada seorang yang keluar dari tempat dia tinggal untuk berhijrah menuju Allah dan Rasul-Nya, berusaha memperbaiki diri, belum tuntas dia tunaikan amalannya, thumma yudrikul maut, maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka yakinlah pahalanya sudah tercatat sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di orang haji yang terjebak lain itu, pahala haji sudah dapat. Berbahagia, saking sayangnya Allah, seakan-akan kalau dalam bahasa kita, sudah Kamu jangan terus, jangan sampai rukuk, panas, capek, terdesakkan. Sekarang aja selesai. Sekarang selesai, disempurnakan amalannya, diterima pahalanya. Dan jangan pulang lagi ke Indonesia. Nanti maksiat lagi. Baru turun dari bandara, sudah lihat yang tidak tepat. Dengan informasi yang salah, kaki melangkah pada yang keliru, sudah mampu, kena maksiat lagi. Nanti jangan pulang lagi, di sini saja wafatnya. Di bumi terbaik, tanah terbaik, wafat di masjid terbaik, langsung di rumah Allah yang pertama kali dibangun. Sudah. Jangan khawatir keluarga, nanti Allah gerakan hamba yang lain. Raja kecil dunia, coba berikan perawatan 1 juta real sampai 3,8 miliar. Tidak cukup dengan itu, jangan, itu urusan dunia saja. Tahun depan undang lagi haji spesial undangannya, masya Allah. Sudah cukup amal diterima, jangan kembali lagi. Wafat sekarang, yang hidup masih dimuliakan. Yang kasihan kita yang masih hidup sekarang. Pulang dari Al-Ittihad maka bisa maksiat lagi karena niatnya salah. Kalau bangun tidur saja lihat TV sudah salah, iklannya sudah keliru, dengarnya sudah kusik, langkah sudah melangkah pada yang salah. Masya Allah. Maka kalau tidak bisa mendapatkan amalan yang istimewa itu, dan itu dipilih oleh Allah. Begitu kena jatuh, yang kata orang di situ harusnya dia kena, dia lewat kedua, dia kena yang lain. Allah memilih siapa yang dia kehendaki sebagai ibrah bagi kita yang hidup. Maka kalau Anda tidak bisa mendapatkan keseluruhannya, maka setidaknya jangan tinggalkan 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Belum tentu dapat tahun depan lagi, belum tentu hidup. Karena itu kalau maksimalkan ada pahala yang sangat banyak.